kita bersholawat bersama Nurul Jadid beradab. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Allah Muhammad. Marilah kita bersholawat bersama Nurul Jadid beradab. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Oh, عليك.